Wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala babul ikhlas wa hidari niyyah bi jamil amal wal aqwal wal ahwal al barizah wal khafiyah. Bab, kata beliau, al-ikhlas dan menghadirkan niat di dalam seluruh amal-amal, ucapan-ucapan dan keadaan-keadaan yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang tersembunyi. Semuthaibin rahimahullahu ta'ala memberikan kepada kita beberapa fawaid. Yang pertama, saya ringkas, kata beliau, an-niyah mahalluhal qalbu, niat itu tempatnya di hati, wala mahallalaha fil lisan, tidak ada tempat untuk niat di dalam lisan. Niat tempatnya di hati, di kalbu. Fi jamil amal, dalam seluruh amalan, apakah itu salat, puasa, haji, wudu dan yang lainnya, an-niyah mahluha al-kalbu. Catatan kedua dari faidah Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, wajib bagi anistahdiran niyah fi jamil ibadat, seyogianya menghadirkan niat dalam seluruh ibadah-ibadah kita. Dan niat di sini beliau terangkan mencakup tiga hal. Yang pertama, niatun ibadah, niat ketika melakukan ibadah, dia berniat ini adalah dia lakukan semata-mata ta'abbudillah, beribadah kepada Allah, bertakarrub kepada Allah. Yang kedua, antakuna niyah lillah, hendaknya niat ibadah tersebut dia lakukan semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, niyah, dia berniat, annahu qama biha, dia lakukan, dia laksanakan ibadah tersebut, imtisalan li amrillah, ya, dalam rangka melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata beliau, akmalu syai'in fi niyyah. Ini niat yang paling sempurna. Ketika ada padanya tiga hal, niat ibadah dan niat semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, niat dia lakukan semata-mata untuk menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Catatan ketiga, faedah yang ketiga yang kita dapatkan dari syarah beliau rahimahullahu ta'ala, kata beliau, fil akhirah, di akhirat nanti, as-sawab wal iqab, pahala yang didapat seseorang dan hukuman siksa atas seseorang itu dinilai dari niat. Innamal amalu binniyat wa innam likulli ma nawa. Fil akhirah yakunu as-sawab wal iqab wal i'tibar bima fil qalbi. Amma fi dunya, adapun dalam di dunia, fal ibrah bima zahar. Adapun di dunia, maka hukum yang berlaku, kita menghukumi manusia itu sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan lahiriahnya yang nampak darinya. Fayu'amalun nas bidawahiri ahwalihim, kita amal, kita bermuamalah, kita perlakukan setiap orang sesuai dengan yang zahir dari dia. Umirtu an uqatilan nas hatta asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Ya, adapun hisab mereka dan isi hati mereka, fa hisabuhum Allah. Kita hukumi manusia di dunia sesuai dengan zahir. Adapun di akhirat nanti penilaian pemberian pahala dan iqab itu dengan apa yang dalam kalbu seseorang. Yang terakhir di antara catatan yang mungkin kita dapatkan dari syarah beliau adalah jangan sampai seorang tertipu oleh syaitan. Di antara waswas syaitan, adalah syaitan kata beliau berkata kepadamu, innaka innama ta'mal hadariyaan. Kadang datang syaitan kepada seorang hamba membisikinya waswas, ya, dengan menyatakan kamu sekarang beribadah sedang riya. Ketika kita beribadah dan kita berusaha beribadah lillahi subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas hanya untuk semata untuk Allah, kemudian datang syaitan membisik-bisiki kamu sedang riya, kamu sedang sum'ah, la taltafit ila hadza, jangan kamu menolehnya. Ya, terus. Ya, lakukan ibadah. Jangan berhenti dari ibadah karena sebab waswas dari syaitan kamu sedang riya. Teruskan ibadah dan sambil mujahadah, sambil kita berusaha untuk terus mendatangkan keikhlasan, menyempurnakan niat kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan terkena waswas syaitan yang hendak menghentikan kita dari ibadah dengan membisik-bisiki kamu sedang riya, kamu sedang sum'ah, kamu sedang tidak ikhlas dan seterusnya. Kita baca satu hadis sebelumnya beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebagaimana metode penulisan dalam kitab Riyadhus Shalihin yang tadi kita malam kita baca, beliau mengawali setiap bab dengan ayat. Beliau sebutkan dalam bab ini tiga ayat, yang pertama dalam surat Al-Bayyinah. Qala Allahu ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahul dinu hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Bahwasanya al-ikhlas itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua beliau sebutkan ayat dalam surat Al-Hajj, "Lan yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Ketika seorang menyembelih kurban, ketika beribadah kepada Allah dengan sembelihannya, bukanlah yang sampai kepada Allah itu daging-dagingnya atau darah-darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah at-taqwa dari kalian. Tadi al-ibrah yang dinilai adalah an-niyah. Sehingga diduga oleh sebagian salaf, yang saya ingat ucapan Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, kata beliau, "Rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Wa rubba amalin saghir tu'azzimuhu niyyah." Atau kama qala rahimahullahu taala. Betapa banyak amalan yang besar itu menjadi kecil, menjadi tidak ternilai bahkan karena sebab niat yang jelek. Ya, kita tahu bagaimana tiga orang yang disungkurkan ke dalam api neraka, ya, mujahid, seorang yang qari, seorang yang bersedekah, ternyata justru disungkurkan ke dalam api neraka karena sebab niat. Rubba amalin azim atau kabir, betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil bahkan tak ternilai karena sebab niat yang jelek. Sebaliknya, wa rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah, dan betapa banyak amalan yang sedikit yang dianggap kecil tapi menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab niat. Ya, kita tahu bagaimana di antara seorang yang melihat anjing yang sedang kehausan diambilkan air, memberi minum anjing tersebut, ternyata dengan sebab itu dia masuk surga. Rasulullah SAW menyatakan ada seorang yang masuk surga dengan sebab ada, dengan sebab ada gangguan di jalan yang dia singkirkan dari jalan tersebut. Rubba amadin saghir, ya, tu'azimuhu niyyah, menjadi besar dengan sebab niat yang ikhlas, niat yang baik. Yang berikutnya kata beliau, Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 29, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Ya, ini menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala a'lam. Allah Maha tahu ma fi sudur, apa yang di dada-dada kita semua. Ya, apa yang kita niatkan, ya, niat di kalbu, dan Allah Maha tahu apa yang kita niatkan, dan Allah akan membalas sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kemudian beliau sebutkan satu hadis yang masyhur, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu bin Nufail bin Adil Uzza bin Rabah bin Riyah bin Abdullah bin Qurat bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratu ila Allahi wa rasulih fa hijratu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratu li dunya yusibuha wa imra'atin tankiyuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun ala sihhatihi. Nah, sudah kita tahu istilah beliau muttafaq alaih, yakni Bukhari Muslim. Rahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Berdizbah Ju'fi al-Bukhari Abu Hussein Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Khushairi an-Nasaburi fi sahihihima alladaini huma asahul kutub al-musannafah. Ini masyhur hadis yang sering kita baca, yang kita hafal insyaallah. Nah, intinya adalah terkait dengan masalah niat dalam bab ini. Ya, kata para ulama kita, ini hadis mizan li amal. Bagi amal seorang hamba memiliki mizan, timbangan. Timbangan batin ya, adalah hadis ini. Innama amalu binniyat. Sah tidaknya amal seseorang diniat dari batinnya, ia dinilai dari batinnya, timbangannya, dan adalah ini. Ketika dia lakukan lillah, karena Allah, untuk Allah, maka sah, diterima. Jika tidak, maka tidak diterima. Mizan yang kedua, adapun timbangan yang kedua, timbangan lahir amal seseorang adalah hadis, ya, man amila amalan laisa ali amruna fa waraddun. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada padanya syariat Rasul Muhammad SAW, maka tertolak. Hadis ini adalah mizan timbangan batin. Adapun hadis man amira amalan laisa ali amruna, padahal ini adalah mizan timbangan zahir. Sehingga para ulama, ini dua hadis yang mengumpulkan Islam kullah. Khairul rahiman rahimakumullah, yang terpenting mungkin yang jarang kita bahas terkait dengan hadis ini adalah penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah. Hijrah ada tiga. Hijrah, kata beliau, ada tiga. Hijrah al-makan, hijrah al-amal, dan hijrah al-amil. Hijrah, hijratul makan. Hijratul makan, makannya tempat. Ini seorang berpindah, berhijrah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia berpindah di tempat yang banyak maksiat. Dia pindah di negeri yang kafir ke negeri muslimin. Pindah di negeri yang banyak maksiat, ya, ke negeri yang di situ orang-orang saleh berada. Yang kedua adalah hijrah, hijratul amal. Jadi seorang menjauhkan dirinya dari apa yang Allah larang. Dia jauhkan dirinya di perbuatan-perbuatan maksiat, di perbuatan-perbuatan fasid. Yang ketiga, hijratul amil. Hijrah al-amil, jadi hijrah dari orang yang jelek. Iya, hijrah menjauhkan diri dari orang-orang fasik, menjauhkan diri dari, iya, menghindar, menjauh dari orang-orang yang asy, dari mubtadi', dari orang-orang akan bermudarat kepada dia pergaulan dengannya. Hijrah ada tiga, hijratul makan, hijratul amal, dan hijratul amil. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Fadhal.